Tiga baju rum dia, be. Dia kena sentil, be. Dia, maru nama ya rum dia. Eh, penasaran ke? Engah cik cewek dia. Cepat gua, ikut banyak. Cepat, aku coba. Eh cewek, astaga, ajari bebek jauh. Bebek, maru nama ya, baru. Boleh maru nama ya, boleh mudi. Apa ni baru? Semalam tak kenal. Si de baik nak jauh maru pasal ungu segitak. Kembali rapat maru rumah gua tu. Ngawak doa.